Mengapa harus kemurnian? Ketika benteng terakhir kejayaan Islam runtuh, manhaj kemurnian sudah mulai terkoyak dan tercabik-cabik. Bahkan sebelum kekhilafahan Turki Utsmani runtuh pun, memang sudah mulai memudar. Kaum muslimin sudah berjalan di luar kemurnian Islam, dan cinta dunia sudah menyelimuti hati-hati mereka. Cinta dunia dan takut mati melemahkan jiwa mereka, sehingga diri mereka sangat rendah di hadapan musuh-musuh Islam saat itu. Setahap demi setahap, bangunan kemurnian mulai terurai. Satu demi satu, runtuh berguguran. Umat mencari naungan kepada kesyirikan, kesesatan, kebid'ahan, filsafat, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, dan keterpurukan-keterpurukan lainnya. Umat hancur, meregang dalam keterpurukan total. Fenomena kesyirikan, kesesatan, dan keterpurukan sangat-sangat menyesakkan dada. Dada-dada para pengemban amanah kemurnian menjadi sempit. Kebejatan moral, akhlak, dan perilaku manusia sampai pada titik nadir keterpurukan total. Hingga saat ini, kemurnian belum juga menampakkan kejayaannya. Hanya setitik cahaya kemurnian timbul dan tenggelam di gilas arus zaman keterpurukan. Kadang menyala, kadang redup, bahkan hampir-hampir padam diselimuti gelapnya awan kesyirikan, kebid'ahan, dan kesesatan. Saatnya para pengemban amanah kemurnian tersadar dan terbangun dari tidur panjangnya. Tersadar dari kesyirikan, tersadar dari buaian cinta dunia, cinta harta, dan takut akan kematian. Umat menunggu uluran tangan kemurnian, menunggu untuk diselamatkan dari keterpurukan. Hanya satu keselamatan: kembali kepada kemurnian dan hakikat tauhid. Kemurnian adalah denyut nadi kebangkitan sejati. Bukan kebangkitan semu dan nisbi. Bukan pula kebangkitan yang dilakukan dengan cara-cara menghancurkan kemurnian itu sendiri. Sebab itulah, kemurnian menjadi landasan pokok, sebuah gerak dari semua gerak-gerak dakwah. Kebangkitan sejati akan terjadi jika semua pengemban risalah dakwah kembali kepada manhaj kemurnian, manhaj tauhid, manhaj alusunnah wal jamaah. Sebagaimana dahulu para nabi menyerukan kemurnian, sejak Adam alaihissalam hingga nabi akhir zaman, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu dakwah kemurnian tauhid yang mereka serukan, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Metode dakwahnya pun murni, bukannya melanggar ketauhidan atau kemurnian itu sendiri. Inilah yang dinamakan tauhid utuh, syumul, tanpa terkotori setitik noda kesyirikan atau permainan kemurnian. menjadikan tauhid sebagai dasar penegakan syariah, baik individu, keluarga, masyarakat, atau institusi negara. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Iya, hanya kemurnian yang dapat mewujudkan sebuah kebangkitan total, kebangkitan tauhid, sunnah masyarakat islami, dan kebangkitan ekonomi umat. Kemurnianlah solusi problematika umat sejak dahulu hingga saat ini. Maka kembalilah kepada kemurnian dan hakikat tauhid.